Separah ini hubungan aku dan kamu. Aku begini, kamu begitu, tak sepaham. Kamu merasa benar dan aku selalu salah. Bagaimana bila kita putus saja? Takkan baik bila terus dipaksakan.